di tingkat-tingkatnya. Kemudian dia berteriak, tidak ada yang mendengar teriakannya. Itu di padang mahsyar, bagi orang yang telah memenuhi hari-harinya dengan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana orang yang saleh? Bagaimana orang yang melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla? Hari-hari yang dia telah isi dengan kebaikan, hari-hari yang dia telah isi dengan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika di padang mahsyar, maka didatangkan dia, dipanggil pada seluruh pendengaran manusia, wahai fulan, ibn fulan, majulah ke depan, majulah ke depan, wahai fulan, ibn fulan. Maka datanglah si fulan tersebut menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan, wahai fulan, kebaikan apa yang telah engkau lakukan? Amal soleh apa yang telah engkau lakukan di dunia karena engkau telah aku hidupkan? Kemudian dia mengatakan, wahai Rabbku, wahai Rabb, sesungguhnya aku hidup, engkaulah yang maha melihat, engkaulah yang memperhatikanku, engkaulah yang mentelaah gerak-gerikku, engkaulah yang tahu semuanya. Aku telah jadikan hidup dan matiku hanya untukmu, ya Rabb. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, hidupku, matiku, sembelihanku hanya untukmu, lillahi rabbil alamin. Aku jadikan beragama denganmu dengan istislam, penyerahan diri kepada engkau. Aku tidak berbuat kecuali apa yang engkau kehendaki. Aku taati semua perintahmu, aku jauhi semua laranganmu, dan aku berserah diri total kepada dirimu untuk bisa beribadah kepada engkau. Adapun kakiku, ya Rabb, sungguhnya kaki yang aku gunakan ini, maka dia telah melangkah kepada jalan-jalan kebaikan. Dia telah melangkah pada tempat-tempat kebaikan yang engkau telah perintahkan. Dia melangkah ke masjid di saat semua hamba-hambamu kebanyakannya dalam kelelapan yang tidur. Dia melangkah ketika hambamu memanggil dengan panggilan azan. Hayya ala salah, hayya ala falah. Kemarilah untuk salat, kemarilah untuk kebahagiaan dan kemenangan. Dia melangkah. Dia tidak melangkah kepada maksiat kepadamu. Adapun mulutku, ya Rabb, maka sungguhnya dia telah dipenuhi dengan tasbih dan tahmid. Dia telah dipenuhi dengan membaca Al-Quranul Karim. Dia telah dipenuhi dengan berzikir kepadamu. Dia telah dipenuhi dengan dakwah, ajakan kepada kebaikan, ajakan kepada ketaatan kepadamu. Tidak ada ghibah, tidak ada namimah, tidak ada hasad, tidak ada syirik dan kekufuran di dalam lisan. Semuanya telah aku jadikan semuanya tasbih di hadapanmu. Adapun mata, sesungguhnya dia sering telah menyaksikan berapa banyak air mata telah dia alirkan karena dia takut kepadamu. Telah berapa banyak air mata mengalir di mata tersebut, ya Rabb, karena hanya takut berbuat maksiat di hadapanmu. Maka saksikanlah, sesungguhnya aku perbuat hal itu hanya untuk hari ini, ya Rabb. Hari ini aku telah perbuat itu semua, keletihan, kesedihan yang aku rasakan di dunia, untuk hari di mana engkau mempertanyakan dan mempertanggungjawabkan, meminta pertanggungjawaban dalam hukum. Adapun tangan, maka sudah berapa kali dia bersabar untuk selalu mempertahankan dirinya ketika aku sujud berlama-lama dan bermunajat denganmu. Adapun tangan, sudah beribu kali pula dia mengangkat ke atas langit, dipenuhi dengan munajat, dipenuhi dengan doa, dipenuhi dengan rasa takut, dipenuhi dengan rasa harap dan cemas kepadamu. Maka dia tidak mengangkat kecuali mengangkat namamu. Dia tidak meletakkan kecuali ketika sujud. Ketika sujud, dan itu dalam keadaan yang sangat lama dan letih, hanya mengharapkan keselamatan pada hari ini, ya Rabb. adapun telinga, maka dia tidak pernah mendengarkan hal-hal yang buruk. Aku telah ajarkan dia untuk mendengarkan Al-Quranul Karim. Aku telah ajarkan dia, ya Rab, untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi-Mu dan Rasul-Mu, kekasih-Mu Muhammad bin Abdullah. Adapun telinga, maka aku tidak perdengarkan kepada yang haram, kepada maksiat kepada-Mu. Aku tidak perdengarkan kepada musik syaitan. Kan tapi semuanya aku peruntukkan untuk diri-Mu, ya Rab. Adapun hati, maka sungguhnya hati ini aku telah berikan kepada-Mu. Aku telah serahkan. Aku telah jadikan dia bagaimana bercinta, bagaimana berharap, bagaimana rasa takut kepada-Mu di dalam ibadahnya. Dia telah istislam, hanifan. Dia telah hanif. Dia telah muslim. Dia telah muslim. Dia telah muslim menyerahkan diri kepada Allah. Ketika itu disaksikan oleh semua malaikat kebenaran persaksiannya. Kemudian Allah mengatakan, wahai malaikatku, bawalah dia, tuntun dia ke surgaku yang tidak aku peruntukkan kecuali seperti orang-orang semisalnya. Wahai malaikatku, sebagaimana dirinya telah bersih, maka masukkan ke surga yang memang raya dan memang telah aku peruntukkan kepada orang-orang yang bersih. Sebagaimana dia bertakwa, maka dia adalah darut takwa. Dia adalah perkampungan untuk bertakwa. Maka dimasukkan oleh malaikat dengan rumah yang indah di surga. Di saat itu berkatalah diri, berkatalah jiwa, selamat, selamat wahai jiwa yang engkau telah berletih di dunia. Selamat wahai jiwa yang engkau telah merasakan kesedihan di dunia. Dan ini adalah harinya, hari engkau berbahagia yang tidak ada kesedihan lagi. Hari engkau tertawa yang sebelumnya engkau menangis karena bersabar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Selamat engkau wahai tangan yang engkau bersabar untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Selamat wahai engkau kaki yang tidak pernah melangkah kecuali di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini rasakan kenikmatannya. Hari ini habiskan semua kenikmatan yang tidak pernah habis. Masuklah dia ke dalam surga. Surga Allah Azza wa Jalla. Surga yang diperuntukkan untuk orang-orang abrar. Innal abrara lafi na'im. Wa innal fujjara lafi jahim. Sungguhnya, sungguhnya orang-orang yang baik, dia akan mendapatkan surga na'im. Wa innal fujjara, dan sungguhnya orang-orang yang buruk, dia akan mendapatkan neraka jahim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal walaupun sebesar biji zarah dari kebaikan, dia akan melihat. Dan barang siapa yang beramal walaupun sebesar biji zarah dari keburukan, dia pasti akan melihat. Maka berbahagialah orang yang bertakwa. Diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang hamba didatangkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Seorang hamba yang tidak pernah merasakan kesusahan di dalam hidupnya. Seorang yang tidak pernah menangis dalam hidup. Seseorang yang tidak pernah sesak dadanya dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Abdi, hal marra 'alaika na'imun qad?" Hamba-Ku, apakah pernah engkau merasakan kenikmatan sedikit pun? Apakah engkau pernah merasakan kenikmatan sedikit pun setelah satu celupan ini? Maka dia mengatakan, "La bala wa rabb ya rabb. La kalla wa rabb." Tidak, demi Allah saya tidak pernah merasakan kenikmatan itu satu detik pun ya Allah. Sekalipun dia adalah orangnya. Kemudian didatangkan pula seseorang yang hari-harinya penuh penderitaan, hari-harinya penuh kesedihan, hari-harinya adalah tangis, hari-harinya adalah kesusahan di dunia, mulai semenjak lahir sampai dia meninggal dunia. Kemudian dimasukkan ke dalam surga dengan satu kali masuk. Kemudian diangkat, kemudian diambil lagi dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Abdi, hal marra alayka ba'sun qad?" Wahai hambaku, apakah telah berlalu kesusahan? Apakah berlalu kesedihan di dalam hidupmu satu detik pun? Maka dia mengatakan, "La wa rabb." Tidak ya Rabb, semuanya tidak ada kesedihan lagi. Maka sungguhnya surga dia akan melupakan semua kesedihan yang ada di dunia. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Maka bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka persiapkanlah hari itu. Orang yang tidak pernah mempersiapkan hari itu, orang yang tidak pernah merasakan perhatian terhadap hari itu, maka dia akan mendapatkan kesedihan yang sangat. Sesungguhnya dunia dengan akhirat adalah hal yang berlawanan. Sungguhnya orang yang tertawa di dunia, dia adalah orang yang menangis di akhirat. Sebaliknya, orang yang menangis di dunia, dialah orang yang akan tertawa di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hamba-hambanya yang saleh bahwasanya masuklah kalian ke surga tidak ada rasa takut dan rasa sedih. Maka disebutkan oleh para ulama, disebutkan orang yang hidupnya tidak pernah merasa bersedih di dunia, maka ada kemungkinan bahwa dia bukan penduduk surga. Orang yang tidak pernah merasakan kesedihan di dunia, maka kemungkinan dia bukanlah penduduk surga. Karena penduduk surga di dunia dia dalam keadaan sedih. Maka bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Persiapkan, sesungguhnya surga tidaklah diperoleh kecuali dengan keletihan dan kesedihan. Subhanalladzi azhaba 'anna al-hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghapuskan kepada kita semua, kepada kami akan kesedihan. Maka beribadahlah kepada Allah Azza wa Jalla. Pastikan tujuan. Apa kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Idza asbahta fala tantazir al-masaa' wa idza amsayta fala tantazir as-sabah." Seandainya engkau dalam pagi hari, maka janganlah tunggu sore harinya. Jika seandainya engkau sore hari, maka janganlah tunggu pagi harinya. Beramallah untuk hari akhirat. Bersungguh-sungguhlah. Sesungguhnya surga luasnya seluas langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah." وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kepada pengampunan kepada Allah, wajannah, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah diperuntukkan untuk orang yang bertakwa, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Apa itu takwa? Orang yang bertakwa adalah orang yang takut akan azab Allah, maka dia jadikan tameng, dia jadikan benteng antaranya dengan api neraka. Apa itu takwa? Orang yang bertakwa adalah orang yang mengharapkan surga. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. Barang siapa yang menginginkan Allah dan hari akhirat dan dia beriman dan dia berusaha untuk mendapatkannya, maka itulah orang yang usahanya akan disyukuri oleh Allah Azza wa Jalla. Surga adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin, dan dia adalah amal. Sesungguhnya dunia adalah amal, dan sesungguhnya akhirat adalah jaza. Sesungguhnya dunia adalah perkampungan untuk beramal, untuk menanam dan bercocok tanam, untuk amal kebaikan, dan hari akhirat adalah jaza, adalah panen, adalah hari berkatam, untuk bisa mendapatkan pahala Allah Azza wa Jalla. Diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih, man khafa adlaj, man khafa adlaj, sesungguhnya barang siapa yang takut tentu dia akan mempersegerakan untuk berpulang, tentu dia akan segera untuk pulang, dia tidak berleha-leha di tengah jalan. Jika seandainya dia takut, tentu dia tidak bermain-main di tengah jalan. Jika seandainya seorang muslim takut akan hari akhirat, tentu dia akan mempersiapkan untuk hari kepulangannya, tentu dia akan mempersiapkan untuk hari kepulangannya. Maka persiapkanlah, karena Allah subhanahu wa ta'ala menutup nasihat terakhirnya di dalam Al-Quran, bahwa ayat yang kita bacakan ini disebutkan oleh para ulama bahwa dia adalah ayat terakhir yang diturunkan tentang nasihat di dalam Al-Quranul Karim, tentang dorongan dan ancaman dalam Al-Quranul Karim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, dan berhati-hatilah suatu hari kalian semua kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemuliaan dan keutamannya memberikan kepada kita kelapangan di dalam beramal, memberikan kepada kita kemudahan dalam beribadah, mengarahkan ubun-ubun kita, mengangkat ubun-ubun kita kepada ketaatan kepadanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.